بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan mempelajari usul sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah. Sebelumnya kita sampai pada penjelasan bahwa hadis Ali bin Hatim maknanya umum terkait hisab dari kiamat yang meliputi orang beriman dan orang kafir, orang soleh dan orang fajir. Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka semua dengan berbicara langsung dengan mereka tanpa perantara, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, yaitu orang-orang kafir yang merupakan penduduk neraka, di hari kiamat. Karena dinafikan pada ayat ini, yang ditepis pada ayat ini adalah pembicaraan percakapan yang sifatnya khusus, yaitu yang menyenangkan hamba yang diajak bicara. Ya, mereka diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika dihisab, sebagaimana pada hadis Ali bin Hatim. Juga nanti ketika mereka sudah masuk neraka, tapi semua itu tidak menyenangkan orang kafir. Semua itu menyiksa mereka, menyakiti mereka, mengadab mereka. Sebaliknya, Allah akan berbicara kepada penduduk jannah, penduduk surga yang bersifat kecintaan, keridhaan, dan kebaikan. Jadi Allah tidak berbicara kepada orang kafir dan pembicaranya menyenangkan, melainkan pembicaranya menyakitkan. Sebaliknya Allah SWT berbicara dengan orang-orang beriman, penduduk jannah, yang sifatnya kecintaan, keridhaan dan kebaikan. Pembicaraan Allah SWT kepada orang-orang kafir di hari kiamat adalah pembicaraan yang menghinakan dan mengecam mereka. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 62. Al-Qasas ayat 62 Allah mengatakan, "Wa yauma yunadihim." Wa yauma yunadihim. Pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Fayaqulu, dengan mengatakan kepada mereka, siapa mereka yang dipanggil? Orang-orang kafir. Ya, di hari kiamat Allah memanggil mereka dengan mengatakan, "Aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun?" Aina, di mana syurakaa alladziina kuntum taz'umun? Sekutu-sekutuku yang kalian sangka itu. Di mana? Tunjukkan sekarang mana mereka. Sekutu-sekutuku yang kalian sangka itu. Yang dulu mereka sembah di dunia, pertuhankan di dunia, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengecam dan menghinakan mereka, menantang mereka, mana mereka semua. Nah, ini tentunya sangat menyakitkan mereka dan mereka terhina dina dengan itu. Begitu pula Al-Qasas ayat 65. Allah mengatakan kepada mereka di hari kiamat, "Wa yauma yunadihim." Pada hari Allah memanggil mereka dengan mengatakan, "Mada fayaqulu mada ajabtumul mursalin?" Fayaqulu, Allah mengatakan kepada mereka, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian kepada rasul-rasul yang diutus? Apa jawaban kalian kepada rasul-rasul yang diutus? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penduduk neraka ketika mereka sudah masuk dalam neraka. Allah berbicara kepada mereka untuk menghinakan mereka dan menyiksa mereka dengan percakapan itu. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108 Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penduduk neraka untuk menghinakan mereka, mengazab mereka, menyiksa mereka dengan percakapan itu. Ketika mereka mengatakan, Allah berfirman, qalu, mereka penduduk neraka berkata, setelah dalam neraka, Rabbana, wahai Rabb kami, غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Menguasai kami kesengsaraan kami, kesesatan kami, ya, yakni terbawa oleh hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah syaitan, sesat, menuju kesengsaraan. Wa kunna qauman dhallin, dan adalah kami kaum yang sesat. Mereka mengatakan begitu kepada Allah, Rabbana wa Rabbkan. Nah, kemudian mereka mengatakan lagi, Rabbana, wahai Rabb kami. Kata penduduk neraka, wahai Rabb kami. Akhrijna minha. Keluarkan kami darinya, dari neraka. Mencoba melobi. Mencoba apa? Melobi Allah SWT. Barangkali ada kesempatan. Akhrijna minha, keluarkan kami darinya, dari neraka. Fa'in udna. Maka jika kami kembali ke dunia, jika diberi kesempatan, jika kami kembali ke dunia dan kembali lagi kepada kesesatan sebelumnya, fa in udna fi kufrina wa adawatina lil haq wa dan seterusnya. Jika kami kembali kepada kekufuran kami, kembali seperti dulu, kembali lagi pada permusuhan kami terhadap Al-Haq dan seterusnya, bermaksiat kepadamu, kepada Rasulmu. Jika kami kembali mengulang kesalahan itu, fa'inna zalimun, maka terbukti bahwa kami zalim. Tapi sekarang beri kesempatan dulu. Keluarkan dulu, tolong keluarkan kami dari neraka, beri kesempatan, kami akan buktikan. Kalau kami sudah dikeluarkan dari neraka, kembali lagi melakukan hal yang sama, memang benar-benar kami zalim. Apa kata Allah, jawaban Allah kepada mereka? Apakah permohonan mereka, lobi mereka itu diterima? Mencoba menego gitu Allah. Apa jawaban Allah? Qal, Allah mengatakan. Nah, ini dalil Allah berbicara kepada penduduk neraka. Allah berbicara kepada mereka, menjawab permohonan mereka, dia mengatakan apa? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Qal, Allah berkata, ikhsa'u fiha, menyingkir kalian tetap dalam neraka, menyingkirlah kalian di dalam neraka, wala tukallimun, dan jangan berbicara kepadaku. Allahu musta'an, digitukan oleh Allah SWT. Ikhsa'u fiha wala tukallimun, menyingkir kalian dalam neraka dan jangan berbicara kepadaku. Nah, digitukan oleh Allah SWT. Ini menyiksa, mengadab mereka. Jadi tidak ada pembicaraan yang menyenangkan yang mereka dapatkan dari Allah. Allah berbicara kepada mereka, tapi semuanya penghinaan, penyiksaan, azab. Nah, tidak ada yang menyenangkan. Baik, sebaliknya Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman, ahlul jannah, dari kiamat, dengan bicaraan, percakapan yang menyenangkan, membahagiakan mereka. Di antaranya pada hadis yang lain yang menceritakan tentang hisab, hisab Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang beriman, yakhlu bihi, Allah menyendiri dengannya. Jadi bukan dihisab, dipermalukan di hadapan umum, tapi menyendiri. Nah, tersendirian. Kemudian Allah memeriksa dia. Ata'rifu dhanba kadha, ta'rifu dhanba kadha, ta'rifu dhanba kadha, apa kamu ingat, tahu melakukan ini, dosa ini, dosa ini, dan dia mengakui, yukhorrif, dia mengakui. Nah, sampai akhirnya Allah SWT kemudian mengatakan kepadanya, qad satartuha 'alaika fid dunya, saya sudah menutupinya di dunia. Yani di dunia aibmu saya tutupi, kata Allah, sehingga tidak terbongkar, orang tidak tahu kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, aib-aibmu saya tutupi. Wa ghafartuha lakal yawm, dan hari ini saya ampuni kamu. Bagaimana? Tidak senang. Ya, diajak bicara oleh Allah dengan kalimat seperti ini di dunia. Qad satartuha 'alaika fid dunya, saya tutupi aibmu, kesalahan-kesalahan, dosa-dosamu itu yang sudah kamu akui semua itu. Ya. Setelah dihisab, Allah mengatakan, saya telah tutupi semua itu di dunia sehingga tidak terbongkar, tidak ketahuan oleh orang banyak. Kan malu. Jika diketahui orang banyak dosa-dosa kita, aib-aib kita, ternyata Allah tutupi. Allah yang mengatur semuanya sehingga tidak terbongkar aib-aib itu. Nah, dan setiap hamba, setiap kita punya aib, punya kesalahan, punya dosa. Nah, tapi rahmat Allah kepada hambanya jika itu ditutupi, tidak terbongkar. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa ghafartuha lakal yaum, dan hari ini sekarang saya ampuni kamu. Masya Allah. Bahagia tidak seorang mukmin diajak bicara seperti itu? Bahagia kan? Nah, juga yang pernah kita lewati hadis muttafaq alaih, ketika Allah datang menampakkan diri, ya, menampakkan diri kepada orang-orang yang beriman, ya, yang awalnya Allah SWT menampakkan diri dengan bentuk yang mereka belum mengenal, mereka tidak mengenal Allah SWT dengan itu, sehingga mereka tidak mau taat, ya. Orang beriman mengatakan, ini bercakap dengan Allah SWT, mereka mengatakan bahwa bukan itu yang mereka kenal, Rabb yang mereka kenal, yang mereka sembah di dunia. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, na'am, apa kalian mengetahui tanda, ya, yakni yang dengan itu kalian mengenal Rabb kalian. Kemudian Allah SWT menyingkap, memperlihatkan betisnya. Yauma yukshafu an saq, di hari Allah menyingkap saq, betisnya. Allah menyingkap dan memperlihatkan betisnya, itu dikenal oleh orang beriman, dan mereka mengatakan, oh ini benar Rabb kami. Kemudian mereka semua sujud kepada Allah SWT. Nah, kemudian setelah itu mereka semua digiring menuju sirat, menuju jembatan untuk melewati jembatan tersebut, melintas jembatan tersebut yang dipasang di atas neraka untuk bisa masuk dalam jannah. Nah, ketika mereka masuk dalam jannah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka dengan ucapan salam yang sangat membahagiakan. Allah berfirman, Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 58. Yasin, surat Yasin ayat 58. Salamun, Allah mengatakan salamun, semoga keselamatan tercurah atas kalian, yakni wahai penduduk jannah. Ini ucapan salam ini dari Allah kepada penduduk jannah, ya, dalam jannah. Ketika mereka dalam jannah, Allah mengucapkan salam kepada mereka, salamun, keselamatan buat kalian, qawlan min rabbir rahim, qawlan min rabbir rahim, ucapan dari Rabb yang maha pengasih. ucapan dari Rob yang Maha Pengasih mengatakan salam kepada siapa? Penduduk jannah. Ini sangat membahagiakan. Nah, begitu pula hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita lewati juga pada pembahasan ru'yatullah yaumil qiyamah, pembahasan Allah dilihat di hari kiamat. Hadis dalam Sahih Muslim, ya, ketika ahlul jannah sudah masuk dalam jannah, ahlul nar masuk dalam nar, Allah mengatakan kepada ahlul jannah, Allah berbicara kepada mereka, mengatakan kepada mereka, inna lakum indi mau'idan uridu an unjizakumuh. Allah mengatakan kepada ahlul jannah, inna lakum, sesungguhnya bagi kalian, indi, di sisiku, kata Allah, mau'idan, sebuah janji, uridu, saya ingin, an unjizakumu, saya ingin menunaikan janji itu sekarang. Apa? Ketika ahlul nar sudah masuk dalam neraka, ahlul jannah masuk dalam jannah, Allah berbicara kepada ahlul jannah, mengatakan apa? Ya ahlul jannah, wahai penduduk jannah, inna lakum indi, sesungguhnya kalian memiliki di sisiku mau'idan, sebuah janji. Uridu an unjizakumu, saya ingin menepatinya sekarang. Ahlul jannah heran. Alam tubayyid ujuhana wa tudkhilana al-janna bukankah kamu telah memutihkan wajah kami, cerah, putih, bercahaya, kamu masukkan kami dalam jannah. Dan apa yang mereka katakan kepada Allah SWT pada hari itu? Yani mereka mengatakan, merasa bahwa ini sudah ditepati janjinya, ini sudah masuk surga, sudah diputihkan wajahnya, apalagi janji apa yang tersisa? Nah, fakashaf al hijab, maka Allah SWT menyingkap hijab, yaitu cahaya penghalang. Kemudian mereka semua melihat dengan disingkapnya nur, cahaya penghalang itu, terlihatlah Allah SWT di atas mereka. Fayanduruna ila wajhil karim, kemudian mereka menatap wajah Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha indah. Dan dengan itu mereka lupa segala-galanya mereka rasakan dalam jannah. Itu yang paling lezat, yang paling nikmat ketika mereka melihat Allah SWT. Jadi mereka dimuliakan oleh Allah, disempurnakan nikmat dari Allah dengan diajak bercakap-cakap seperti itu dan melihat Allah. Nah, yang mereka dulu di dunia sembah, ibadai dengan keyakinan, ya, akan berjumpa dengannya di hari kiamat dan berbicara dengan dari kiamat, sampai dari kiamat beruntung menjadi penduduk jannah. Allah SWT menyempurnakan nikmat kepada mereka dengan Allah berbicara kepada mereka dengan ucapan yang menyenangkan, mengucapkan salam, salamun, selamatan atas kalian. Seperti pada ayat tadi, qawlam min rabbir rahim, Allah SWT, ya, mengatakan kepada mereka apa yang kita dengar dari hadis. Saya punya janji dulu, saya akan penuhi sekarang. Janji yang dimaksud itu pada surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Allah janjikan pada surat Yunus, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat ihsan, al husna, yaitu jannah, surga, wa ziyada, dan tambahan. Ada tambahan selain jannah dan seizinya. Tambahan ini bukan makhluk. Jannah dan seizinya semuanya makhluk. Wa ziyada, dan ada tambahan nikmat yang dijanjikan. Itu yang dimaksud pada hadis tadi. Janji itu apa? Tambahan itu yang dijanjikan apa? Ar-ru'yatu ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Memandang Allah, melihat Allah. Nah, bandingkan tadi. Orang penduduk neraka merengek-rengek. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalim. Beri kesempatan kami keluarkan. Jika kami kembali lagi melakukan hal yang sama, berarti kami benar-benar zalim. Sekarang beri kesempatan dulu. Apa kata Allah? Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Menyingkir kalian semua dalam neraka dan jangan ada yang berbicara kepada aku. Na'udzubillah. Nah, dan dengan ini selesai pembahasan kita yang mempelajari prinsip ini. Alhamdulillah.